بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أحفظكم الله Insyaallah ta'ala di malam yang mulia ini kita masih melanjutkan untuk membaca dari apa yang menjadi karya Syekh Dr. Soleh Fauzan Habibullah ta'ala yakni di dalam kitab Mulaqas Al-Fiqhi. Kita masih melanjutkan babun fi syuruti wujubil haji alal mar'ati wa ahkami niabah. Bab tentang syarat-syarat wajib haji atas wanita dan hukum-hukum penggantian. Taufik min Allah, di dalam pertemuan yang telah berlalu kita telah mendapatkan pelajaran dari Al-Alamah Syekh Soleh Fauzan Habibullah ta'ala tentang tambahan syarat wajib haji bagi seorang wanita, yakni dengan adanya mahram. Berkata Habibullah ta'ala, namun sebelumnya berkenaan dengan mahram, Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih ketika mendapatkan sebuah pertanyaan bahwasanya mahram itu adalah seseorang yang mukallaf al-akil, orang yang berakal, atau yang balig juga, orang yang sudah balig, kemudian juga kalau mahram tersebut ghairu akil, contohnya mahramnya majnun, gila, maka dia tidak bisa menjadi mahram. Karena salah satu tujuan mahram adalah bisa menjaga yang dimahrami, bisa menjaga wanita tersebut atau anak kecil juga belum bisa menjadi mahram. Selain belum balig, dia juga belum agil. Kemudian selanjutnya, berkata Habibullah ta'ala, وَمَنْ وَجَدَتْ مَحْرَمًا وَفَرَّطَتْ بِتَأْخِيرِ حَتَّى فَخَدَّتْهُ مَعَ قُدْرَتِهَا الْمَلِيَةِ. Intadharat husulahu, kata Syekh Habibullah ta'ala, bahwasanya seorang wanita yang sudah mempunyai mahram, yang sudah mendapatkan mahram, dia dari sisi finansial sudah ada, fisik masih kuat, mahram juga sudah ada, tetapi dia tidak segera untuk menunaikan haji. Sekali lagi, sekalipun dia sudah mampu dari sisi finansial. Kemudian suatu ketika mahram tersebut sudah tidak ada. Qadarullah wa ma syaa fa'al, mahramnya meninggal. Sudah tidak ada mahram lagi. Maka seorang wanita tersebut menunggu sampai mendapatkan mahram yang baru. Dia tetap harus mempunyai mahram, menunggu mempunyai mahram yang baru ketika akan melaksanakan ibadah hajinya. Ataupun ibadah umrohnya. Fa in ayyisat min husulihi istanabat man yahuju anha. Maka jika seorang wanita tadi yang sudah kehilangan mahram, tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan mahram lagi. Ada mahram tapi umurnya 2 tahun. Kalau ditunggu, mungkin seorang wanita ini sudah berumur 80 tahun lebih. Sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan mahram lagi. Maka seorang wanita ini hendaknya menunjuk orang lain untuk menggantikannya berhaji ke Baitullah. Waman wajaba alaihi al-hajju thumma mata qabla al-haji ukhrija min tarikatihi min ra'sil mali al-migdaru alladhi yakfi lil haji wastuniba anhu man yu'addihi anhu. Masyaallah, ini kalau kita merenung atau berpikir, tiap hari kita mengumpulkan harta, berambisi menumpuk harta, ternyata tumpukan harta kita sampai kita mati itu tidak menggugurkan seseorang untuk melakukan ibadah haji. Gara-gara mati, dia tetap akan mendapatkan kewajiban untuk berhaji. Nasallallahu salamah wal afiyah. Nasallallahu taufiq. Maka kata Hafidzullah Ta'ala, maka barang siapa yang sudah mampu, sudah wajib melaksanakan haji, kemudian dia mati, sampai mati dia belum melaksanakan haji. Di masa hidupnya dia mampu, fisiknya juga waras wiris, finansial ada, sampai mati dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka diambil harta peninggalan orang ini tadi, yang sudah mati tadi, diambil warisan si mayat ini tadi, sejumlah cukup untuk biaya haji, kemudian dihajikan orang lain. Hadanallahu wa iyyahum. Yang berkembang atau yang ada di masyarakat kita kaum muslimin, ilaman rahmatir rabbuk, kalau sudah mati ya rebutan warisan. Padahal si mayat ini tadi punya hutang kepada Allah, punya kewajiban kepada Allah, yakni untuk menunaikan ibadah haji. Lima rawa Al-Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ummi nadarat anta huja falam tahuja hatta matat afa ahuju anha. Syekh Habibullah Ta'ala membawakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari rahmatullah alaih dari Sahabiyun Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Bahwasanya orang yang mati itu tidak menggugurkan kewajiban hajinya, kemudian hartanya diambil untuk biaya haji, menunjuk orang lain untuk menghajikannya. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang wanita mengadu kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ibuku bernazar untuk haji. Namun beliau itu wafat sebelum menunaikan ibadah haji. Wahai baginda Nabi, ibuku lo menikah enggak ada istunggalipun nazar kangge nindakaken haji. Hananging dereng nindakaken haji sampun sedo ibuku lo menikah. Afa hujju anha. Apakah saya ini harus menghajikan ibuku? Apa bimbingan baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Maka kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, qala na'am hujji anha. Ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun akunti qadiyata. Masyaallah. Bimbingan baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada wanita yang mengadu bahwasanya ibunya punya nadar untuk haji sampai mati belum sempat melaksanakan ibadah haji. Kata baginda Nabi kita, "Ya, laksanakan. Berhajilah untuk ibumu." Bagaimana menurutmu, kata baginda Nabi, jika ibumu itu mati ternyata masih menanggung hutang, bukankah kamu akan membayarnya? Ugdullaha fallahu ahakku bil wafa. Maka tunaikanlah hak Allah, karena hak Allah itu lebih pantas, lebih patut untuk ditunaikannya. Hutang kepada Allah itu lebih pantas, lebih didahulukan untuk ditunaikannya. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian selanjutnya berkata Habibullah Ta'ala, fadala hadithu ala anna man mata wa alaihi hajjin wa alaihi hajjun wajaba ala waladihi awwaliyihi an yahuji an yahuja anhu au yuhjahija man yahuju anhu min ra'si malil mayyiti kama yajibu ala waliyihi qadda'u duyunihi. Hadis ini, kata Syekh Habibullah Ta'ala, menunjukkan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan menanggung kewajiban haji, maka anaknya atau walinya itu harus menghajikan. Ini kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya punya hutang haji, di masa hidupnya mampu, sampai mati enggak haji, maka anaknya atau walinya yang menghajikannya. Atau dia menyiapkan bekal untuk menghajikan orang tuanya dari harta si mayit, dari harta yang sudah meninggal tadi. Sebagaimana kewajiban walinya melunasi hutang si mayit. Kalau hutang si mayit aja dilunasi, apalagi si mayit ini punya hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Waqad ajma'u 'ala an dayna. Waqad ajma'u 'ala an dayna al-adami yuqda min ra'si malihi. Fakadha ma subiha bihi fil qada'i. Para ulama kita bersepakat, ijma' para ulama kita, bahwa hutang sesama manusia itu dibayar dari harta peninggalan si mayit tadi. Begitu juga hal ini berlaku sama untuk hak-hak yang sama. Ketika si mayit punya hutang haji, maka seperti itu seorang anak atau wali hendaknya melakukannya untuk menghajikannya. Diambilkan dari harta si mayit tersebut. Sebagaimana di dalam hadis yang kita baca di atas tadi, ketika seorang wanita mengadu kepada baginda Rasul bahwa ibunya mempunyai nazar untuk haji, tapi sampai wafat ibunya belum haji. Maka baginda Nabi memerintahkan anaknya ini untuk menghajikannya, untuk segera menunaikan pelunasan hutang haji tadi. Wallahu waliyyu taufik. Wa fi haditsin akhar, inna ukhti nadharat. Dan di dalam hadis yang lain, bahwasanya seorang wanita tadi yang mengadu ukhtinya, saudaranya yang mempunyai nadar. Nadar antahuja, untuk berhaji. Sebagaimana wa fi sunani ad-Daruqutni, di dalam riwayat atau di dalam Sunan Daruqutni juga menyebutkan, seseorang ini yang mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, inna abi mata wa alaihi hajjatul Islam. Sesungguhnya bapakku ini meninggal dan dia belum menunaikan haji Islam. Haji Islam itu haji yang seorang muslim itu melaksanakan haji yang pertama kali. Ini haji Islam. Untuk selanjutnya maka dihitung tatawu, sunnah. Sebagaimana di dalam riwayat Ad-Daruqutni. Berkata hafizahullah ta'ala, wa zahiruhu anahu la farqa bainal wajibi bi asli syar'i wal wajibi bi ijabi wa bi ijabihi ala nafsihi sawa'an aw sabihi amla. Dohirnya tidak ada perbedaan antara haji wajib dari syariat dengan haji wajib yang diwajibkan oleh seorang atas dirinya. Jadi seorang wanita tadi yang mengadu kepada Rasul tentang nadarnya haji ibunya tadi, haji sendiri kan hukum asalnya wajib. Ruknun min arkanil Islam, rukun di antara rukun-rukun Islam. Maka tidak ada perbedaan dengan seseorang yang telah mewajibkan dirinya dengan bernadar tadi, bernadar untuk haji tadi, tidak dibedakan. Wal haju anil ghairi yaqa'u anil mahjuji. Yaqa'u anil mahjuji anhu ka'annahu fa'alahu binafsihi. Oleh karena itu, kata Syekh Habibullah Ta'ala, haji dari orang lain ketika seorang wanita untuk berhaji, semuanya telah siap, mampu dia, tapi terkendala mahram. Kemudian si wanita yang tidak punya mahram tadi menunjuk orang lain untuk menghajikannya. Maka dihajikan orang lain yang menghajikan wanita tadi, itu sah. Seolah-olah dia telah melakukan haji sendiri. Maka hajinya sah. Maka orang yang melakukan haji tadi, yang mewakili tadi, itu sebagaimana seorang badal, seorang wakil, mewakili wanita yang tanpa mahram tadi dihajikan. Maka wanita tadi hajinya sah, dan yang menghajikan juga sah hajinya. Sebagaimana nanti akan diterangkan di hadis berikutnya. Selanjutnya kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa na'ibu yanwi ikhrama anhu wa yulabi anhu. Maka kata Syekh, orang yang menggantikan orang lain untuk menghajikan tadi, dia niat ihramnya untuk orang yang digantiin tadi untuk haji. Orang yang ngasih biaya untuk menghajikan tadi niatnya. Jadi niat dia berniat, niat ihramnya untuk siapa yang digantikannya. Dan setelah niat labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umrodan, an siapa tadi yang suruh ganti. Kemudian bertalbiyahnya juga untuk orang yang digantikan tadi. Sebagaimana baginda Rasul alaihi salatu wassalam mendengar orang yang melafadzkan niat labbaik an subrumah. Maka ditanya oleh baginda Nabi, siapa ini? Kok saya mendengar orang yang melafadzkan labbaik an subrumah? Artinya dia meniatkan hajinya atas nama orang lain. Maka sebagai penggantinya dia meniatkan untuk orang yang diganti dan talbiyahnya pun untuk orang yang diganti. Wa yakfihi an yanwiya an-nuska anhu walau lam yusamihi fi lafzi. Maka cukup baginya ketika berniat untuk menunaikan manasiknya itu atas nama orang yang digantikan dan tidak harus disebut namanya. Yang penting niatnya kepada orang yang mengasih biaya untuk menghajikan tadi. Tidak harus disebut namanya. Wa in jahila ismahu aw nasabahu labba amman sallama ilaihi almala liyahujja anhu bihi. Maka jika dia tidak tahu namanya orang yang menyuruh menghajikan tadi atau juga tidak tahu nama nasabnya, maka orang yang menggantikan tadi cukup bertalbiyah untuk orang yang menyerahkan biaya tadi, biaya untuk menghajikan tadi, biaya orang yang ingin berhaji tapi minta dihajikan tadi, cukup dia bertalbiyah untuk dia kalaupun tidak tahu namanya ataupun nama nasabnya. Kemudian nasihat Syekh Habibullah Ta'ala, wa yustahabbu lil muslimi an yahuja an abawaihi in kana mayitaini au hayaini ajizaini anil haji wa yuqaddima ummahu li'annaha ahaqqu bil birri. Penting ini, masya Allah, ini faedah dari nasihat Syekh Habibullah Ta'ala. Maka seorang muslim dianjurkan untuk menghajikan bagi bapaknya ataupun ibunya jika keduanya sudah meninggal, baik itu sudah meninggal ataupun dikala masih hidup, ketika orang tuanya ini sudah tidak mampu secara fisik untuk menunaikan ibadah haji. Dan tentunya kata Syekh, wa yuqaddima ummahu, didahulukan ibunya kalau memang biayanya ini tidak mencukupi, maka yang perlu diutamakan untuk dihajikan ibunya dulu. Kenapa harus ibunya dulu? Li'anna ahakku bil birri. Karena seorang ibu itu lebih berhak dengan bakti seorang anak. Seorang ibu lebih berhak, lebih didahulukan untuk seorang anak ini berbakti. Wallahu alamu bisawab. Ini yang berkenaan dengan syarat-syarat wajib haji bagi kaum wanita. Baik, kita lanjutkan bab baru. Kita akan masuk babun fi mawaqitil haji. Bab mikot-mikot haji. Apa itu mikot? Saya akan menerangkan biiznillah. Kita baca. Berkata Habibullah Ta'ala, al-mawakitu jam'u miqatin wa huwa lughatan al-hadu. Al-mawakitu itu jamaknya miqat. Artinya al-hadu batas, batasan. Ini secara lughah. Wasar'an huwa maudi'u al-ibadati au zamanuha. Dan secara syar'i miqat itu tempat ibadah atau waktu ibadah. Karena tempatnya sudah ditentukan dan waktu-waktunya juga sudah ditentukan. Walil haji mawakitu zamaniyatun wa makaniyatun. Dan haji ini mempunyai miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani ini berkenaan dengan waktu. Waktunya kapan? Sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Nanti kita lihat. Juga miqat makani, tempatnya pun sudah ditentukan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Setiap negara, setiap penduduk itu berbeda-beda miqatnya. Qala habidahullahu ta'ala. Fazamaniyatu dhakarahullahu biqaulihi. Maka miqat zamani untuk berhaji itu telah diumumkan oleh Allah Azza wa Jal. Telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Azim, di dalam firmannya, Al-Haju ashurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Kata Allah Azza wa Jal bahwasanya musim haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi. Maka barang siapa yang menetapkan, menancapkan niatnya di dalam bulan-bulan tersebut untuk mengerjakan haji, maka siapapun tidak boleh berbuat rafath. Nanti akan diterangkan apa rafath. Rafath itu orang yang berbicara nyerempet-nyerempet porno. Kemudian juga tidak diperbolehkan berbuat fasik. Begitu juga tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Wahadihil ashuru hiya, maka bulan-bulan haji itu di antaranya Syawalu. Nah, dicatat ini. Pekan depan nanti ada serangan dadaan, nanti pertanyaan. Bulan-bulan haji tersebut di antaranya Syawalu, bulan Syawal. Wa Dzulqa'dati, bulan Dzulqa'dah sekarang ini. Ini kalau kita lihat mulai Syawal bulan ini, mungkin awal-awal bulan Dzulhijjah, sebagian kaum muslimin saudara kita dari berbagai penjuru dunia mereka berbondong-bondong untuk menuju ke Baitullah. Karena ya saat ini bulannya yang diumumkan oleh Allah sebagai bulan-bulan haji. Kemudian wa asrun min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu bulan-bulan haji. Ana ulangi. Kapan bulan-bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Ai kata Syekh, man ahrama bil haji fi hadhil ashuri fa'alaihi an yatajannaba ma yukhillu bil haji min al aqwali wal af'ali ad-damimati wa ayastaghila fi af'alil khairi wa yulazima at-taqwa. Kita akan berhenti sampai di sini. Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, maksud dari ayat di atas bahwasanya barang siapa yang berihram, berihram itu bukan memakai pakaian ihram. Ini ada salah paham. Berihram bukan memakai pakaian ihram. Berihram itu niat untuk haji, untuk umrah. Maka barang siapa yang berihram, berniat untuk haji di bulan-bulan tersebut, dia harus menghindari perkara-perkara yang merusak hajinya. Apa perkara-perkara yang merusak hajinya? Yakni berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sebaliknya kata Syekh, dia sudah sepantasnya untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan kebaikan dan berpegang teguh kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu alamu bisawab. Naktafi ila hadzal qadar. Ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama di malam yang mulia ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa bihudahu ila yaumidin. Al muadzin yuadzin.